susah senang, biarlah bersama. Jangan ada dengki di antara kita. Usah pandang pohon yang sebatang, tapi renung hutan yang terbentang, yang merimbun dan juga menghijau. Ada makna rahasia tersembunyi. Tangan dan terus berdoa.